bisa. Kau pegang erat tanganku, sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Dermaga saksi bisu, waktuku kucuk keningmu. Perlahan kau lepaskan pegangan tanganku. Aku lihat kau menangis. Lambaian tanganmu masih ku ingat selalu. Itu yang terakhir ku melihat dirimu. Sudah sering kau kirim surat, namun tak pernah ku jawab. Laguku kirim undangan agar kau tak berharap. Bukannya aku tak tega, bukan pula aku tak cinta, kerana orang cinta.